apa sayangku, ku harap engkau mendengar dan ku katakan rindu. La, la, la, la, la. Malam minggu pukul 7 aku apel di rumahmu, ku bersiul dan bernyanyi. Bercanda dan bercumbu, duduk berdua denganmu. Tetapi mimpi apa aku semalam, kulihat engkau duduk berdua. Cintaku.